Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Sederalun, Berita Sore edisi hari ini, Senin 4 Oktober 2021, dibacakan oleh saya Ilham. Wali Nanggro Aceh Malik Mahmud bertemu Majelis Rakyat Papua. Nelayan ikut bantu mencari pencari kerang yang tenggelam di Aceh Tamiang. Warga Ulelu meninggal tenggelam saat selamatkan anak-anak yang terseret arus. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Wali Nanggro Aceh Malik Mahmud Al-Haitar bersama rombongan melakukan pertemuan dengan Majelis Rakyat Papua atau MRP di Hotel Horizon di kawasan Kutaraja, Distrik AB Pura, Kota Jayapura, Minggu malam. Kedua belah pihak, yakni Aceh dan Papua, berbagi cerita tentang pengalaman menghadapi pemerintah pusat. Jubir Partai Aceh Nur Zahri menyampaikan pertemuan itu berlangsung dari pukul 20 hingga 24 waktu Indonesia Timur. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut setelah pihak MRP meminta Nur Zahri menjadi saksi ahli dalam gugatan MRP terhadap Undang-Undang Khusus Papua di Mahkamah Konstitusi. Nur Zahri mengatakan pada awalnya pertemuan hanya dijadwalkan dengan dirinya, namun dalam waktu bersamaan, Wali Nanggro dan beberapa anggota DPRA juga hadir ke Papua untuk mengikuti pembukaan PON 2021. Oleh karena itu, pertemuan ini berkembang menjadi pertemuan resmi antara Wali Nanggro dengan MRP. Sederalun, hari kedua operasi pencarian nelayan yang hilang diduga tenggelam di Pantai Kuala Genting, Kecamatan Bendahara Aceh Tamiang, belum membuahkan hasil. Diketahui nelayan bernama Ramli ini dilaporkan hilang saat mencari kerang di Pantai Kuala Genting, Kecamatan Bendahara Aceh Tamiang, Minggu kemarin. Ketua Satgas SAR Aceh Tamiang Khairul menjelaskan, operasi pencarian di hari kedua masih melibatkan 16 personil berasal dari 11 anggota SAR Aceh Tamiang dan 5 orang dari Basarnas Langsa. Tim sejak Senin pagi terus menyusuri pantai yang diduga lokasi korban terseret arus menggunakan perahu karet. Khairul menambahkan sejumlah masyarakat setempat yang umumnya berprofesi sebagai nelayan mulai aktif ikut membantu melakukan pencarian. Para nelayan ini menggunakan beberapa perahu untuk menyusuri bagian lain pantai untuk memastikan keberadaan korban. Seperti diketahui Sederalun, seorang nelayan dilaporkan hilang saat mencari kerang di Pantai Kuala Genting, Kecamatan Bendahara Aceh Tamiang pada Minggu kemarin. Korban bernama Ramli, warga Kuala Penaga, diperkirakan korban berusia 50 tahun, memiliki 3 anak dan beberapa cucu. Sederalun, Muhammad Saleh, 40 tahun, seorang warga Gampung Ulele, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh, dilaporkan tenggelam diseret ombak di Pantai Ulele, tepatnya di Jalan Iskandar Muda, belakang Masjid Baiturrahman Ulele, pada Minggu sore. Korban tenggelam saat berusaha menyelamatkan anak-anak yang terbawa arus menggunakan bebek pelampung. Petugas Pusdalop BPBD Banda Aceh, Muhammad Yusuf, mengatakan peristiwa tenggelamnya Muhammad Saleh terjadi sekitar pukul 12. Saat itu ia mencoba menyelamatkan anak-anak yang terbawa arus menggunakan bebek pelampung. Namun naas, Muhammad Saleh juga dibawa arus. Korban sempat melambaikan tangan meminta pertolongan. Karena tak ada alat bantu, warga tidak berani mendekat sehingga korban perlahan menghilang. Mendapat laporan ada korban tenggelam, tim BPBD Banda Aceh langsung berkoordinasi dengan pihak terkait serta menuju ke lokasi untuk melakukan pencarian. Sekitar 20 menit setelah kejadian, tim pencari tiba di lokasi dan langsung melakukan koordinasi dengan unsur terkait lainnya. Setelah beberapa jam dilakukan pencarian, Muhammad Saleh akhirnya ditemukan oleh tim pada titik korban tenggelam sekitar pukul 18.30. Korban ditemukan dengan kondisi sudah meninggal dunia. Selanjutnya jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk keperluan fardu kifayah. Sederalun, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Aceh Tengah, Johar Shah, meninggal dunia di Rumah Sakit Heart Center Jakarta pagi tadi pukul 6. Jenazah langsung dipulangkan ke Aceh Tengah untuk dikebumikan di tempat kelahirannya. Jenazah Johar Shah diterbangkan dengan pesawat udara melalui Bandara Soekarno-Hatta ke Kuala Namu Medan pada Senin pagi. Selanjutnya jenazah dibawa menggunakan ambulan menuju Takengon. Johar Shah berada di Jakarta sebagai pasien rujukan dalam rangka pengobatan sakit jantung dan diabetes yang dideritanya. Almarhum berada di Jakarta ditemani istri dan anak sulungnya. Ketua Musara Gayo, Perkumpulan Masyarakat Gayo di Jakarta, Ahyar Gayo menyatakan, saat mendapat kabar tentang musibah itu, pihaknya langsung melakukan koordinasi dengan keluarga dan teman-teman almarhum terkait penanganan jenazah dan pemulangannya ke Aceh Tengah. Ahyar mengaku Musara Gayo Jabodetabek siap membantu ambulan dari rumah sakit ke bandara. Namun setelah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit, pemulangan jenazah almarhum ternyata sudah satu paket ditangani pihak rumah sakit termasuk fasilitas ambulan. Sederalun, warga Dusun Kede Baru, Gampung Meria Paluh, Kecamatan Muara Satu Losmawe, yakni yang tinggal di dekat Jalan Medan Banda Aceh, mengeluh terkait bau gas yang sudah tercium selama 8 bulan terakhir. Bau gas yang tercium setiap saat oleh warga diduga akibat adanya kebocoran pipa jaringan gas rumah tangga. Namun sampai dengan Senin ini belum juga diperbaiki pihak terkait. Manager Stakeholder Relation PT Pertagas Niaga Ratna Dumila menjelaskan pihaknya selaku badan usaha pengelola jaringan gas kota di Losmawe berusaha memprioritaskan kelancaran keamanan suplai jar gas kepada pelanggan. Terkait adanya kebocoran pipa gas di Dusun Kede Baru, PT GN kini telah melakukan upaya perbaikan. Ratna mengaku material yang akan digunakan untuk mengganti pipa yang mengalami kebocoran telah disediakan PT GN dan hari ini baru tiba di Losmawe, sehingga perbaikan baru bisa dilakukan pada Selasa besok. Berdasarkan laporan di lapangan, penyaluran gas kepada pelanggan hingga sampai saat ini tidak mengalami kendala. PT GN juga tengah melakukan investigasi penyebab kebocoran pipa guna mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang. Sederalun, remaja berinisial RDM 16 tahun, siswi kelas 1 SMK Negeri 3 Karang Baru Aceh Tamiang mendadak lemas dan merasakan kaki kebas usai divaksin COVID-19 Senin siang. RDM menjalani vaksinasi pertama dengan ditemani kedua orang tuanya di gedung DPRK Aceh Tamiang. Ibu dari siswi RDM bernama Suprapti mengatakan dirinya dan suami sudah divaksin dosis kedua, namun tetap sehat dan tidak mengalami gejala apapun setelah divaksin. Sementara anaknya RDM baru menerima vaksin dosis pertama hari ini, namun usai divaksin, RDM justru mendadak lemas usai disuntik. Remaja putri itu selanjutnya dievakuasi ke ruangan media center. Menurut Suprapti, awalnya anaknya itu hanya mengeluhkan lemas dan pusing, namun kemudian mengatakan kakinya ikut kebas. Saat ini korban sudah diberi obat oleh dokter. Suprapti memastikan kalau anaknya tidak takut disuntik, hanya saja ia sempat mengatakan takut dengan vaksin COVID-19. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengharapkan pemerintah Provinsi Maluku, khususnya pemerintah Kota Ambon, mempercepat vaksinasi tahap 3 bagi tenaga kesehatan. Laporan Dinas Kesehatan Kota Ambon, capaian vaksinasi tahap 3 bagi nakes masih rendah, karena itu harus dikejar. Pemerintah terus mempercepat pemberian vaksin dosis ketiga atau booster bagi nakes. Pemerintah menegaskan vaksin booster hanya diberikan untuk melindungi nakes dalam menjalankan tugasnya di tengah pandemi COVID-19. Prioritas vaksin booster saat ini bagi tenaga kesehatan sebagai populasi yang beresiko, sekaligus vital dalam mendukung layanan dalam kesehatan di masa pandemi. Pemerintah belum melakukan perubahan kebijakan terkait hal ini, sehingga vaksin booster belum boleh diberikan untuk masyarakat umum. Hal ini lantaran kelompok tersebut lebih beresiko terpapar COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupesi, mengatakan, sampai saat ini, capaian dosis tenaga kesehatan sebanyak 1.399 orang atau 32,5%. Vaksinasi nakes tahap 3 terlambat karena saat puncak kasus di bulan Juli 2021, banyak nakes yang terkonfirmasi, sehingga belum melakukan vaksinasi. Pihaknya bersyukur aturan terbaru vaksinasi bagi masyarakat yang terkonfirmasi, yakni satu bulan setelah terkonfirmasi, bisa divaksin. Sederalun bentrok antar warga di Kabupaten Yahukimo, Papua memakan korban jiwa. Tercatat hingga Minggu malam jumlah korban meninggal dunia sebanyak 6 orang dan korban luka sebanyak 41 orang. Selain korban luka, sejumlah rumah warga dan hotel hangus dibakar dalam bentrokan tersebut. Akibatnya 1.000 orang mengungsi ke Mapores Yahukimo. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal menjelaskan, bentrok terjadi saat warga dari suku Kimyal menyerang warga suku Yali pada Minggu siang sekitar pukul 12.45 WIT. Penyerangan ini diduga kuat berkaitan dengan meninggalnya mantan Bupati Yahukimo, Abok Busup di Jakarta. Warga suku Kimyal menuding kematian mantan Bupati Abok Busup karena dibunuh oleh suku Yali, sehingga mereka melakukan penyerangan terhadap suku Yali. Pasca penyerangan yang dilakukan, aparat kepolisian Polres Yahukimo dibantu oleh TNI lalu mengamankan 52 orang yang diduga sebagai pelaku ke Mapores Yahukimo untuk dimintai keterangan. Sederalun, kelompok Taliban mengklaim telah menghancurkan sebuah sel kelompok ISIS di Kabul, ibu kota Afghanistan, beberapa jam setelah serangan terhadap sebuah masjid yang menewaskan 5 orang. Serangan itu diduga dilakukan kelompok ISIS. Juru bicara Taliban, Jabihullah Mujahid, mengatakan para petempur Taliban melakukan operasi di utara Kabul pada Minggu malam waktu setempat. Akibat operasi Taliban ini, pusat ISIS hancur total dan semua anggota ISIS di dalamnya tewas. Para saksi mata mendengar ledakan dan tembakan di ibu kota pada saat operasi Taliban digelar. Foto-foto yang diposting ke media sosial menunjukkan ledakan besar dan api di tempat kejadian. Operasi itu terjadi beberapa jam setelah serangan mematikan yang menargetkan acara doa di Masjid Edgah untuk mengenang ibunda jurubicara Taliban Mujahid yang meninggal pekan lalu. Seorang pejabat Komisi Budaya Pemerintah yang meminta untuk tidak disebutkan namanya mengatakan 5 orang tewas dan 11 lainnya terluka dalam serangan itu. Para korban termasuk warga sipil dan anggota Taliban. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian berita sore edisi hari ini, Senin 4 Oktober 2021. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.